Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah illazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam rangka mengkaji secara lebih dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi dalam kitab tafsirnya Tafsir Syarawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lebih mendalam ayat ke-93 surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala saunzilu mithla ma anzalallah. Walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah? Atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya, sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat yang cukup panjang ini mengandung makna yang sangat mendalam dan isyarat-isyarat yang insya Allah akan kita bicarakan nanti secara lebih lanjut. Satu hal yang ditekankan di dalam ayat ini adalah bahwa kita dilarang untuk berdusta, terutama sekali berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas di dalam keterangan pembuka di ayat ini Allah mengatakan, "Wa man azlamu mimman iftara 'alallah?" Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Tanpa kita sadari di dalam kehidupan ini kita terkadang melakukan tindakan pendustaan ini walaupun mungkin tanpa kita sengaja. Kita banyak mendengar salat, mari kita salat ya. Untuk apa salat begitu? Salat kan nomor 2. Ya, bahasanya memang seperti itu walaupun untuk canda-canda, tapi sebenarnya itu sudah menuntun kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang dusta. Nah, dusta kepada Allah adalah salah satu tindakan kezaliman yang besar dan merupakan dosa yang begitu besar. Kenapa? Karena bukan permasalahan ucapan dustanya itu yang paling bermasalah di situ. Akan tetapi keberanian seorang manusia yang hina dan rendah untuk berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti segala macam perbuatan maksiat, bukan perbuatan maksiat itu yang menjadi masalah utama sehingga membuat seseorang itu berdosa besar, akan tetapi keberaniannya untuk menentang Allah Subhanahu wa taala itulah salah satu hal yang paling berbahaya, sehingga akhirnya seluruh kemaksiatan itu menjadi satu hal yang terlarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdusta kepada Allah ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh para asatiz kita. Di studio sudah hadir bersama kita ada Ustadz Fajrul Haq LCMA dan juga Ustadz Syafiar yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustadz. Ya, sangat menarik sekali bahasan kajian kita dalam ayat 93 dari surat Al-An'am ini, ketika Allah berfirman mengatakan dengan waman adlam mimman iftara 'alallahi kadziba. Ini bentuknya memang dalam bentuk istifham, tapi di sini adalah tidak perlu tidak perlu jawaban dari pertanyaan tersebut, tapi untuk meyakinkan orang itu bahwa membuktikan Al-Qur'an itu memang betul-betul benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah berfirman wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Ini adalah satu hal yang sangat menyenangkan dan menghibur Rasulullah ketika banyak orang-orang di sekelilingnya mendustakan ayat Al-Qur'an itu, tapi dengan turunnya ayat ini adalah suatu buah kegemilangan dan kegirangan penghibur Rasulullah, karena Allah membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu memang betul-betul dariku dan tidak ada orang yang membuatnya selainku. Maka ketika mereka mengatakan dengan firman Allah walau tara idz-dzalimun, lau di sini pengertiannya adalah tidak seperti dalam bahasa Indonesia kita. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai syarat saja. Seperti katakan kalau si fulan datang kepada saya akan saya akan memuliakannya, maka saya akan memuliakannya. Tapi di dalam Al-Qur'an ketika kita banyak melihat bahwa penggunaan lau itu tidak ada jawabannya. Kenapa? Karena mendatangkan jawaban berarti membatasi cakupan jawaban. Jadi sengaja Allah bikinkan seperti itu supaya orang tidak terfokus hanya dalam satu masalah saja. Maka ketika dibahasakan di dalam Quran orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah, orang-orang yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah, itu dengan bahasa al-zalimun, dan orang-orang yang seperti itu nanti dia ketika dia akan mengalami sakaratul maut, fi ghamaratil maut dalam bahasa ini, wal malaikah, malaikat akan mencabut nyawanya dengan membahasakan basitu aidihim, gitu ya. Basitu aidihim, cobalah kalau kita membayangkan kalau seandainya tangan malaikat itu sebesar gedung ini, gitu ya, ketika ingin mencabut, tak bisa manusia itu menggambarkannya begitu dahsyatnya dan begitu sangat mengerikan. Dengan apa? Dengan bukti bahwasanya ketika Allah berfirman tujzauna adzabal hun. Hun ini adalah azab yang sangat menghinakan. Kenapa dibilang menghinakan? Karena pada masa mereka hidup di dunia, mereka selalu menyombongkan diri dengan bangga berbuat dusta kepada Allah, dengan bangga meninggalkan ajaran ini. Maka ketika di akhirat kelak nanti Allah akan tunjukkan azab itu yang dapat mempermalukan orang-orang tersebut, bahkan menghinakan diri orang-orang tersebut. Begitulah Allah dengan firman-Nya agar manusia itu dapat melaksanakan perintah Allah. Tapi walaupun begitu, banyak sekali orang-orang selalu mendustakan, bahkan menyombongkan diri dalam cakupan ayat terakhir dari ayat 93 ini. Iya, Ustaz Safiar, iya. Mengenai masalah kedustaan ini, kalau kita perhatikan sekarang, ada aliran-aliran sesat yang muncul, yang para pimpinan-pimpinan itu mengatakan diri mereka itu sebagai nabi. Begitu. Iya. Ini kan tindakan pendustaan ini, Ustaz, betul, ya. Betul. Apakah dulu pada masa sebelumnya sudah pernah ada orang-orang yang mengklaim diri sebagai para nabi, Ustaz? Ya, ada jelas ya, seperti Musailamah bin Kazzab, Sajah, Tulaihah al-Asadi, Aswad al-Ansi. Mereka ini yang menyatakan bahwasannya diri mereka itulah sebagai nabi, kan begitu. Nah, jadi kalau kita lihat pada saat sekarang ini ya, itu sudah ada pola-pola orang yang tidak menyukai kepada Islam, kemudian khususnya kepada mukjizat Al-Qur'an ini, kebenaran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, pingin aja membuat tandingan-tandingan itu. Iya. Ada yang membuat tandingan, ada yang mengaku-ngaku mempergunakan kesempatan dalam kesempitan ini, Ustaz ya. Iya, Ustaz Fajrul, ini kalau kita perhatikan Ustaz Fajrul, timbulnya aliran sesat itu kalau kita perhatikan banyak pengikutnya, lumayan banyak nih Ustaz Fajrul. Kalau kita perhatikan Lia Eden itu, yang ikut jadi pengikut si Lia itu adalah bukan orang-orang sembarangan, ada orang-orang yang intelektualnya cukup tinggi, dan mereka itu adalah orang yang cukup patuh, disuruh pakaian putih nanti pakaian putih semua, taat, sangat taat. Kira-kira Ustaz, apa yang menyebabkan orang tertarik terhadap kemunculan para kemunculan aliran sesat ini sehingga mereka mengikuti, mau mengikuti para para pimpinan mereka ini yang menyatakan diri mereka adalah sebagai nabi dan seterusnya. Iya. Ini bukan suatu hal yang baru. Iya. Ya, yang jelas bukan suatu hal yang baru. Terjadi juga pada masa-masa dahulu seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita Safiar. Ini menandakan hal ini memang sudah bukan hal yang tak heran lagi. Dan memang Al-Quran juga mengatakan orang yang selamat, orang yang masuk surga, orang yang berada di sisi Allah itu hanya sedikit. Lebih banyak orang-orang atau penghuni neraka nanti daripada orang-orang yang selamat dari azab. Iya. Karena apa? Karena Rasulullah juga pernah merasakan hal ini. Begitu antusiasnya supaya Islam ini berjaya, tapi begitu semangatnya Rasulullah, begitu juga Allah balasan yang tidak baik terhadap Rasulullah, yaitu orang-orang yang selalu mengingkari tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, setelah banyak orang seperti begini, tapi kadang-kadang kenapa Allah mengatakan fi ghamaratil maut gitu kan, wal malaika pada saat-saat mereka sakaratul maut gitu kan, malaikat ini akan mencabut nyawa. Mereka itu akan merasa ketakutan. Mesti mereka itu Ustaz akan mengakui bahwasanya agama Islam itu adalah benar, Ustaz. Iya. Tanya Kak, banyak pengalaman saya yang saya lihat begitu ya. Ketika hidupnya dulu menyombongkan diri, tapi ketika sakaratul maut, Ustaz, minta tolong dibacakan Al-Qur'an, tolong doakan saya, minta ampun kepada Allah katanya. Iya. Hal-hal inilah yang selalu diungkapkan. Kenapa? Karena badan kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu hadis gitu ya, sebetulnya kalau kita mengetahui azab kubur dan siksa kubur itu, maka manusia tidak satupun yang berani datang ke kuburan. Begitulah kata sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam artian begitu. Maka ini sengaja dirahasiakan, karena kalau seandainya didengar oleh kita, maka tak ada satupun orang yang berani menguburkan saudara-saudaranya. Itulah arti dalam pengertian fi ghamaratil maut ini adalah sangat pedih, tidak bisa digambarkan dengan kasat mata, dengan mata kita itu sendiri. Memang ini adalah salah satu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak pengikutnya orang-orang yang keluar dari agama Islam dengan mengakukan nabi begitu kan? Karena memang ini hal ini juga sudah tidak menjadi, hal itu adalah hal yang suatu yang baru. Pada zaman dahulu, pada masa Rasulullah ini pun terjadi. Maka ini juga dapat mengembirakan kita. Enggak usah heran lah, kira-kira begitu. Iya, ada juga jawaban ini Ustaz dari Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi di dalam kitabnya ini, ya, di halaman 381. Bahwa ternyata salah satu fenomena manusia itu adalah ketika fitrahnya itu adalah fitrah beragama. Betul. Akan tapi yang menjadi persoalan utama adalah karena memang manusia ini terkadang lalai dan malas, maka kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan agama itu dirasakan sebagai suatu kewajiban yang berat begitu. Salat itu walaupun sebentar saja yang salat itu, tapi berapa banyak orang yang meninggalkannya begitu. Zakat itu kan dari harta kekayaan yang dimiliki, tapi berapa banyak orang yang bakhil. Nah, kemunculan para nabi palsu atau yang sekarang ini orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi, sebagai utusan Allah, sebagai rasul yang membawa suatu ajaran baru, mereka selalu menawarkan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan ajaran agama atau kewajiban. Ketika di dalam agama Islam Allah mewajibkan salat 5 waktu, maka biasanya ada saja yang ajaran baru ini, aliran-aliran sesat ini yang mengatakan tidak perlu salat 5 waktu, harus 3 kali saja sudah cukup. Bahkan ada yang mengatakan eling saja sudah cukup, amannya itu tidak ada masalah. Nah, ketika agama Islam mewajibkan untuk membayar zakat, maka kemunculan aliran palsu ini dengan nabi-nabi palsu, aliran sesat dengan nabi palsu ini, mereka mengajarkan, menawarkan kepada pengikutnya tidak usah bayar zakat, tidak perlu itu, kenapa harus bayar zakat. Inilah yang membuat orang-orang yang tidak tahu tertarik, karena melihat oh sama-sama Islam, tapi ternyata ajarannya itu, kewajiban-kewajibannya itu tidak seberat sebagaimana yang diajarkan di dalam agama Islam. Jadi tawaran-tawaran inilah yang membuat mereka itu sangat terkesan. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat dari bukan sisi, karena pengetahuan ya, tapi ya, karena kebodohan sebenarnya. Kebodohan ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang harus kita ambil pelajaran, yaitu di mana seorang mukmin itu harus memahami dengan penuh konsekuen kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Al-Qur'an itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kita baca, tadabburi, kita pelajari, harus kita amalkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting dilaksanakan Ustaz ya, walaupun berproses ya. Iya. Iya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita tentang ayat 93 ini sangat memberikan banyak masukan kepada kita, terutama sekali tentang bagaimana cara kita menyikapi berbagai aliran-aliran sesat yang muncul saat sekarang ini, atau berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada agama Islam untuk mendiskreditkan atau memojokkan umat Islam dan agama Islam ini kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, tetap berpegang kepada agama Allah, tetap berpegang kepada Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita dan sebagai bimbingan kita untuk menjalani hidup ini dengan baik. Insyaallah, kalau itu kita pegang, maka kita akan selamat sebagaimana selamatnya para sahabat dan juga para salafus saleh kita terdahulu. Tapi kalau kita keluar dari ajaran agama Islam dan mencoba untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka alamat badan akan hancur dan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al-Azhar memohon maaf atas segala kesalahan di dalam penyampaian. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada kesempatan lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.